Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani talabah, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab Asailul Jahiliyah atau perangai-perangai jahiliyah karya Imamul Allamah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita akan masuk pada pelajaran yang ke-19. Qala al-muallif rahimahullah al-mas'alatu at-tasi'atu 'ashrah. Permasalahan yang ke-19, qadahuhum fi ba'dhi as-salihin bi fi'li ba'dhi al-muntasibin ilaihim. Tuduhan jelek orang-orang jahiliyah kepada sebagian orang-orang saleh, sebagian para nabi dan rasul dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan perbuatan sebagian orang yang menisbatkan diri kepada orang-orang saleh tersebut, yakni disebabkan perbuatan oknum pengikut orang-orang saleh, lalu orang saleh yang menjadi ikutan mereka tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Kaqadahil Yahudi fi Isa alaihi salam, seperti tuduhan jelek dan celaan orang-orang Yahudi kepada Nabi Isa alaihi salam, dikarenakan penyimpangan pengikut Nabi Isa alaihi salam, penyimpangan pengikutnya Nabi Isa yang mereka cela. Wa qadahil Yahudi wan Nasara fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, demikian pula tuduhan jelek dan cercaan orang-orang Yahudi dan Nasara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena adanya sebagian kaum muslimin yang melakukan kesalahan. Jadi oknum yang melakukan kesalahan yang mereka salahkan adalah ajaran yang benar atau nabi dan rasul yang membawa ajaran tersebut. Inilah di antara karakteristik orang-orang jahiliyah, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani dan kaum musyrikin sampai hari ini. Dan sayangnya sebagian kaum muslimin juga telah mengikuti kebiasaan yang jelek ini, yaitu penilaian mereka yang tidak objektif, tidak adil, dan itu terkadang disengaja demi untuk menjelek-jelekkan citra Islam, membuat manusia lari dari Islam sehingga orang takut dengan Islam. Mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang jelek dan mencerca dengan celaan-celaan yang tidak pantas kepada para nabi dan rasul, disebabkan perbuatan sebagian oknum yang mengaku pengikut para rasul tersebut. Jadi perbuatan pengikut yang diikuti mereka salahkan, perbuatan oknum yang disalahkan orang yang diikuti, nabi dan rasul yang dia ikuti dan ajaran yang dia bawa, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi Isa alaihi salam. Mereka mencerca Nabi Isa alaihi salam, menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan dusta disebabkan penyimpangan para pengikut Nabi Isa alaihi salam yang menyembah salib dan menyembah Nabi Isa alaihi salam sepeninggal beliau, dan mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu salisu salata, satu di antara yang tiga, dan bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah ibnullah, anak Allah. Maka orang-orang Yahudi membenci Nabi Isa alaihi salam dikarenakan perbuatan orang-orang Nasrani yang mengaku-ngaku pengikut Nabi Isa alaihi salam. Padahal kesalahan ada pada orang-orang Nasrani tersebut, bukan pada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan mereka untuk menyembah beliau dan ibunya. Tetapi yang Nabi Isa ajarkan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga, tidak berdoa kepada selainnya. Tetapi sepeninggal Nabi Isa alaihi salam, mereka rubah kitab Injil dan mereka mengatakan Nabi Isa alaihi salam sebagai juru selamat mereka, boleh bertawassul dengannya, boleh beribadah kepadanya, nanti ibadah kalian, doa kalian, permohonan kalian akan disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Isa alaihi salam tidak pernah mengajarkan itu sedikit pun. Yang diajarkan Nabi Isa adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang-orang Yahudi menyalahkan Nabi Isa alaihissalam sekaligus. Ini cara yang buruk, sifat yang jelek. Demikian pula orang-orang Yahudi dan Nasrani dan kaum musyrikin secara umum, mereka mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melemparkan tuduhan yang jelek dan tuduhan dusta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat yang beliau bawa. Kenapa? Karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Seperti terjadinya perselisihan antara sebagian sahabat. Lalu mereka menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak becus di dalam mendidik para sahabatnya. Padahal dari ribuan sahabat yang terlibat dalam perselisihan yang terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, tidak lebih dari 30 orang. Itu pun masing-masing memiliki alasan yang benar menurut mereka. Jadi mereka berijtihad. Oleh karenanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini sahabat manusia biasa, mungkin benar, mungkin salah. Kecuali kalau mereka sudah ijma', sepakat, maka itu tidak mungkin salah. Adapun kalau mereka berbeda pendapat, maka kebenaran sudah pasti ada dalam salah satu pendapat mereka. Kita tidak boleh buat pendapat yang baru yang menyelisihi salah satu pendapat mereka. Artinya kalau ada yang benar, berarti ada yang disalahkan. Dan para sahabat adalah mujtahid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ijtahada al-hakim fa asab, falahu ajran." وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَعَ فَلَهُ أَجْرٌ. Apabila seorang hakim berijtihad, lalu dia benar, dia dapat dua pahala. Kalau dia salah, dia mendapat satu pahala. Inilah hakikat kesalahan para sahabat. Mereka adalah para mujtahid. Kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala. Maka kita tidak boleh mencerca para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, لَا تَصُبُّ أَصْحَابِي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Jangan kalian mencerca para sahabatku. Sesungguhnya seorang dari kalian apabila dia berinfak emas sebesar gunung Uhud, dia tidak akan menyamai infak emas yang dikeluarkan oleh para sahabat segenggam tangannya, bahkan tidak pula separuh darinya. Maka kita dilarang mencela para sahabat walaupun mereka telah bersalah. Dikarenakan mereka adalah para mujtahid. Kalaupun mereka salah, maka sesungguhnya kesalahan-kesalahan mereka itu sudah tertutupi dengan kebaikan-kebaikan mereka yang begitu banyak. Di antaranya, kebaikan mengajarkan Islam, menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada generasi berikutnya. Tidak akan sampai Islam kepada kita hari ini kalau sahabat tidak menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in tidak menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Hingga sampai kepada kita. Maka, betapapun kesalahan para sahabat, itu sudah tertutupi dengan kebaikan mereka yang begitu banyak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya, kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Maka tidak boleh kita mencerca para sahabat, dan menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Apalagi, mencerca atau menuduh dengan tuduhan yang jelek kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pendidik mereka. Inilah sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Seperti yang dilakukan oleh orientalis, demikian pula orang-orang Syiah. Mereka mencerca para sahabat padahal tujuan mereka sebenarnya adalah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencela Islam. Sampai-sampai orang-orang Syiah itu menuduh para sahabat itu munafik dan murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali beberapa orang saja. Tujuan mereka tidak lain untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencela Islam. Kenapa? Kalau sahabat sudah dikatakan munafik, sudah dikatakan kafir, maka kalau begitu yang mendidik mereka itu tidak becus. Sebab al-mar'u 'ala dini khalilih, agama itu, seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya. Siapa sahabat mereka yang mendidik mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula Al-Qur'an yang ada di tangan kita dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu semuanya tidak bisa diamalkan karena dibawa oleh orang-orang yang sudah dituduh munafik, sudah dituduh murtad. Sebagaimana tuduhan orang-orang Syiah. Dan inilah tujuan mereka. Itulah sebabnya buku-buku orientalis yang banyak beredar atau dikutip oleh penulis-penulis IAIN atau UIN yang mencerca Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tujuan mereka sebenarnya bukan pribadi Abu Hurairah. Sebab tidak ada manfaatnya. Abu Hurairah sudah meninggal. Tujuan mereka untuk mencela Nabi Muhammad SAW dan mencela Islam. Kenapa? Karena Abu Hurairah dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Kala Abu Hurairah mereka benci, mereka lemparkan tuduhan jelek kepadanya, maka semua hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah tidak dapat diterima. Inilah tujuan mereka. Jadi Abu Hurairah cuma dijadikan korban. Tujuan mereka untuk Islam, untuk menjelek-jelekkan Islam. Ini sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Demikian pula pada hari ini, kesalahan sebagian kaum muslimin yang mengaku-ngaku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikut generasi as-salafus saleh, lalu ternyata mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan yang justru bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan generasi salaf. Lalu pada akhirnya orang-orang kafir menuduh Islam agama yang buruk dan menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran yang sesat, padahal hanya perbuatan oknum. Sebagaimana mereka menuduh Islam agama teror katanya, agama terorisme, agama pedang, dikarenakan perbuatan sebagian orang yang melakukan aksi-aksi teroris. Ini sifat orang-orang kafir. Mungkin kita pernah membaca media-media yang terbit di Amerika, di Inggris, di Perancis. Bukan lagi kaum muslimin yang mereka cela. Sudah agama kaum muslimin. Islam agama teroris kata mereka. Nabi Muhammad SAW pemimpin para teroris. Memerangi manusia tanpa alasan yang benar. Padahal hal itu hanya karena perbuatan oknum yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Ini yang menghalangi mereka mendapatkan hidayah. Bagaimana bisa mereka mendapatkan hidayah lagi kalau sudah memiliki pandangan yang jelek terhadap Islam? Maka mereka akan sulit mendapatkan hidayah kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sayang sekali kebiasaan orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir ini diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Melihat ada orang yang nampak di dalam dirinya semangat beribadah, bahkan menampakkan syiar-syiar Islam, dia memelihara jenggot sesuai perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu menggunakan baju yang menutup auratnya atau terkadang menggunakan baju yang biasa dikenakan para ulama di Timur Tengah. Dia menggunakan pakaian di atas mata kaki. Tetapi sayangnya pergaulan dia dengan manusia tidak baik. Tidak ramah kepada tetangga. Tidak suka membantu tetangga yang lagi kesusahan. Atau penampilannya tidak bersih. Rumahnya kotor. Lalu karena kesalahan orang ini, mereka mengatakan kalau begitu ajarannya ajaran sesat. Ajarannya ajaran sesat. Padahal yang bersalah dia. Bukan ajarannya. Ajarannya tidak mengajarkan seperti itu. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Maka jangan kita salahkan suatu ajaran dikarenakan perbuatan oknum. Tetapi lihat dari mana sumber ajarannya. Apakah benar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah memang dia yang sendiri mengada-ngadakannya? Dia sendiri yang berbuat kesalahan, bukan berasal dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga peringatan kepada setiap orang yang mau taat kepada Allah dan mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Perbuatan kalian akan dijadikan senjata untuk menyalahkan ajaran yang kalian lakukan. Maka hati-hati, jangan sampai menjadi sebab orang-orang lari dari dakwah ini karena perbuatan kita. Tetapi jadilah sebab mereka mendapatkan hidayah, bukan sebaliknya. Membuat mereka lari dari dakwah ini karena sikap kita kepada mereka yang tidak baik. Karena kita belum bisa memberikan keteladanan dalam hal-hal yang baik, yang nampak di mata mereka. dari sisi akhlak, dari sisi kebersihan ataupun kesehatan dan sebagainya yang mudah disaksikan oleh orang. Kalau kita tidak bisa memberikan contoh yang baik, tidak bisa memberikan keteladanan, bukan hanya kita yang disalahkan, tetapi yang sangat berbahaya, mereka menyalahkan manhaj yang hak, ajaran yang benar, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya karena ulah kita, karena perbuatan kita. Maka hati-hati. Jadi kesalahannya bisa jadi dari dua sisi. Dari sisi orang yang mengikuti kebenaran dan dari sisi orang yang menuduh. Dari sisi orang yang mengikuti kebenaran karena dia tidak mengikutinya dengan sebenar-benarnya. Terkadang alhamdulillah dia sudah berakidah dengan akidah salafus saleh, akidah sahihah yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dia sudah beribadah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sikap dia kepada manusia, akhlaknya kepada kaum muslimin belum mengikuti teladan generasi salaf. Dia belum memiliki keinginan yang besar agar manusia mendapatkan hidayah, mengikuti ajaran yang benar, sehingga dia bersikap keras, kasar dan kaku di dalam pergaulan dengan masyarakatnya. Akibatnya, masyarakat juga bertindak salah. Mereka menganggap ajaran yang dia bawa ajaran yang sesat. Terlihat dari sikapnya yang tidak baik kepada masyarakat, kepada kaum muslimin. Padahal, bukan ajarannya yang salah, tetapi dia sendirilah yang salah. Maka, kesalahannya dari dua sisi. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mengikuti kebenaran secara menyeluruh, bukan hanya separuh-separuh. Dan dituntut untuk menyikapi segala sesuatu itu dengan ilmu, bukan sekedar semangat, tahu sedikit, lalu menerapkannya tanpa didasari oleh ilmu. Tapi harus dengan ilmu. Mengetahui apa yang akan kita sampaikan, dan mengetahui cara menyampaikannya, dan mengetahui kondisi orang yang akan kita sampaikan. Ini kalau kita mau berdakwah. Bukan sekedar kita tahu apa yang akan kita sampaikan, lalu semua yang kita tahu kita sampaikan. Setiap orang yang kita ketemu kita sampaikan semua yang kita tahu. Itu tidak benar. Tapi harus lihat dulu, apakah orang yang kita ajak bicara ini dapat memahami apa yang kita sampaikan, lalu bahasa apa yang kita pilih untuk yang lebih cocok baginya, dan bagaimana kondisinya, bagaimana pemahaman orang tersebut, kira-kira apa syubhatnya, dan bagaimana cara untuk bisa menyampaikan kepadanya sehingga dia bisa dapat menerimanya. Jangan disamakan semua orang dengan satu cara. Maka dalam berdakwah dan dalam menyebarkan kebaikan dan mengajarkan kebenaran itu butuh ilmu. Kalau seorang tidak berjalan dengan ilmu, malah yang terjadi bukan mendakwahkan kebenaran, tetapi membuat orang lari dari kebenaran tersebut, sebagaimana yang sudah banyak terjadi. Sebagian orang yang mengaku salafi, pengikut generasi salaf, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, memiliki cara-cara yang tidak baik di dalam berdakwah dan dalam bersikap dan dalam bergaul dengan masyarakat. Pada akhirnya bukan membuat masyarakatnya mencintai kebenaran dan mengikuti kebenaran, malah membuat mereka benci dengan kebenaran. Malah membuat mereka lari dari dakwah yang benar. Penyebabnya siapa? Penyebabnya orang yang membawa dakwah itu sendiri. Bukan orang lain. Ternyata dia sendiri penyebabnya. Jadi, harus disertai dengan ilmu dalam setiap perkara. Bukan sekedar semangat belaka, tapi harus dengan ilmu. Demikian pula, peringatan kepada kaum muslimin untuk menjauhi sifat-sifat jahiliyah. Jangan melihat sebagian orang yang salah, lalu kemudian kita salahkan semuanya. Padahal kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sebagaimana firman Allah, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin wal anshar dan yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita ikuti. Ini yang kita benarkan. Bukan membenarkan dan mengikuti setiap orang yang menisbatkan diri kepada sahabat atau kepada generasi salaf. Dia bisa benar dan bisa salah. Tetapi manhaj yang hak ini tidak mungkin salah. Jadi orang yang mengaku-ngaku salafi, dia bisa benar dan bisa salah. Sebab dia manusia. Bisa saja pengakuannya benar sesuai dengan kenyataan, bisa saja pengakuannya salah, tidak sesuai dengan kenyataan. mengaku-ngaku salafi, mengaku-ngaku ahlus sunnah wal jamaah, tetapi kehidupan dia belum mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya. Yang salah bukan manhajnya, bukan yang dia ikuti, tetapi dia sendiri yang salah. Maka jangan kita salahkan ajarannya. Bahkan sebagian orang sengaja mencari-cari alasan untuk menolak kebenaran demi mempertahankan kesyirikan dan kebid'ahan mereka karena kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang. Sampai ada juga yang berdusta, mengada-ngada, seperti yang terjadi baru-baru ini, dihukumnya para pekerja yang melakukan kesalahan di negeri Saudi Arabia dengan hukum Islam. Lalu media massa mulai membuat berita-berita bohong, menyebar isu dan gosip-gosip murahan. Tujuan mereka apa? Untuk menjelek-jelekan hukum Islam. Padahal mungkin yang salah orang yang menerapkannya. Walaupun sebenarnya tuduhan mereka dusta. Atau mereka jadikan alasan orang-orang yang pernah belajar di Saudi Arabia membawa ajaran yang sesat. Ajaran Wahabi katanya. Buktinya apa? Mereka menghukum hukuman mati kepada para pekerja Indonesia yang ada di sana. Padahal hukuman tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam. Tetapi mereka buat berita-berita yang tidak benar. Kalaupun ternyata hukuman itu tidak adil, tidak sesuai dengan syariat Islam, maka salahkan orang yang menerapkan hukuman tersebut. Bukan ajarannya yang disalahkan. Bukan Islam dan bukan pula manhaj as-salafus salih yang disalahkan. Tetapi salahkan orang yang salah di dalam menerapkan hukum tersebut. Maka ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Karena perbuatan oknum, mereka tuduh ajarannya ajaran salah. Mereka tuduh para nabi dan rasul yang membawa ajaran tersebut dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Maka janganlah kita mengikuti kebiasaan dan kelakuan orang-orang jahiliyah ini. Tapi kita lihat, apakah suatu ajaran itu bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak? Apakah sesuai dengan pengamalan dan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya atau tidak? Ini ukuran di dalam menilai sesuatu itu benar atau salah, bukan orang-orang yang mengamalkan amalan tersebut. Ini yang namanya objektif dan adil, insaf di dalam menilai. Agar kita jangan terjebak seperti kesalahan yang dilakukan orang-orang kafir hari ini. Mereka namakan Islam dengan agama teroris dikarenakan perbuatan oknum sebagian kaum muslimin yang melakukan pengoboman-pengoboman di tempat yang salah. Membuang bom di sembarang tempat, bukan pada tempat yang semestinya. Membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Belum sempat mereka dakwahi, belum mereka ajak kepada Islam, mereka sudah bunuh. Ini kelakuan teroris, khawarij. Lalu, karena kebodohan orang-orang kafir, mereka tuduh Islam sebagai agama teroris. Jadi kesalahannya dari dua sisi. Bukan semata-mata dari orang kafir tersebut. Bukan pula semata-mata dari para teroris ini. Teroris ini bersalah. Di samping kesalahan mereka membunuh orang-orang yang tidak pantas dibunuh, juga kesalahan mereka membuat citra Islam semakin jelek, semakin buruk. Sehingga orang-orang kafir bukannya mendapatkan hidayah, malah membenci Islam. Semakin sulit dia akan mendapatkan hidayah kalau dia sudah membenci Islam. Dan juga kesalahan orang-orang kafir tidak melihat kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Yang mereka jadikan acuan adalah orang-orang yang salah di dalam menerapkan Islam. Maka inilah sifat-sifat jahiliyah. Jangan sampai kita mengikuti sifat-sifat tersebut. Tapi hendaklah kita ikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah kita simak bersama di antara perihal kelakuan jahiliyah. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi sifat-sifat tersebut. Dan langsung saja kita akan simak jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah sampai kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala man ba'd. Apa benar bahwa orang yang bermanhaj salaf itu tidak mesti lenggot dan celananya ngatung sampai terbetis? Karena saya pernah mendengar ada ustaz yang mengakui salafi mengatakan demikian. Ini sudah kita jawab pada pertemuan yang sebelumnya. Yang saja perlu saya tambahkan bahwa kewajiban seorang laki-laki muslim di dalam pakaiannya bukan sekedar menutup aurat, tetapi juga tidak boleh pakaiannya itu sampai menutupi mata kaki. Adapun dalam pertanyaan ini dikatakan sampai tengah betis, maka yang benar tidak harus sampai tengah betis, meskipun ini yang afdal, karena Nabi SAW bersabda, izratul mu'min ila nisfi saq, kain sarung seorang muslim itu sampai ke tengah betis. Ini jelas sabda Nabi SAW. Tetapi tidak harus dan tidak wajib pakaian itu sampai ke tengah betis. Cuma ini yang afdal, yang harusnya adalah di atas mata kaki atau tidak menutup mata kaki, walaupun tidak sampai ke tengah betis. Iya. Sebab Nabi SAW bersabda, ma asfala minal ka'bain minal izari finna'ar, apa yang dibawa mata kaki dari kain sarung itu tempatnya di neraka. Wala haraj fi mabainahu bainal ka'bain, ini tidak mengapa antara betis dan mata kaki. Baik. Apa perbedaan antara bid'ah dan khilafiyah? Karena saya sering mendengar ustaz-ustaz NU bahwa salafi kerjaannya hanya membahas khilafiyah, seperti selalu membid'ahkan tahlilan, yasinan, isra' miraj, rajaban, maulid nabi, dan lain-lain. Karena menurut orang-orang atau ustaz NU itu semua masuk pada permasalahan khilafiyah, tidak perlu dibesar-besarkan, karena hanya membuat umat terus berpecah belah. Mohon penjelasannya. Baik. Yang pertama, perbedaan antara bid'ah dan khilafiyah. Bid'ah itu jelas adalah sesuatu yang baru di dalam agama, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang disandarkan manusia kepada agama, padahal agama tidak pernah mengajarkannya. Itu bid'ah. Dan Nabi SAW bersabda, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Sedangkan yang dimaksud dengan khilafiyah adalah permasalahan yang diikhtilafkan, yang diperselisihkan oleh umat, khususnya oleh para ulama. Nah, khilafiyah ini ada yang dibolehkan dan ada yang tercelah, ada yang dilarang. Kalau khilafiyah dalam masalah ijtihadiyah, dalam masalah yang boleh kita ijtihad padanya, yang tidak ada dalil yang sharih yang tegas padanya, ini dibolehkan. Demikian pula khilaf tanawu', khilaf yang sama-sama masih berdasarkan dalil, maka ini dibolehkan. Tetapi kalau khilaf itu tadad, bertentangan, yang satunya berdasarkan dalil, yang satunya tidak berdasarkan dalil, maka khilaf seperti ini, inilah yang tercela. Jadi kesimpulannya, tidak semua khilaf itu dapat diterima. Ini pemahaman yang salah. Tidak semua khilaf yang dapat diterima. Kalau khilaf yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka itu tertolak. Orang yang menyelisih Al-Quran dan Al-Sunnah, harus kita berikan nasihat. Harus kita peringatkan kesalahannya. Karena kewajiban setiap muslim untuk saling menasihati. Kalau mereka mengatakan, tidak usah kalian berbicara masalah ini, tidak usah menasihatkan masalah ini, berarti dia mau mementahkan kewajiban yang Allah sudah perintahkan kepada kaum muslimin untuk saling nasihat-menasihati. Untuk saling nasihat-menasihati. Demi untuk mementahkan kewajiban ini, mereka membuat tuduhan-tuduhan yang jelek, seperti ucapan, kerjaannya hanya membidah-bidahkan, kerjaannya hanya mensyirik-syirikkan orang. Padahal, hakikatnya ingin menasihati mereka untuk meninggalkan bid'ah mereka dan kesyirikan mereka. Kalau mereka tidak mau meninggalkan, maka itu perlu juga untuk kaum muslimin yang lainnya. Kita peringatkan kepada kaum muslimin, hati-hati kalian. Jangan mengikuti kelompok fulan atau ustaz fulan. Jangan mengikuti kebid'ahan dia. Bukankah itu suatu kewajiban? Agar kaum muslimin tidak tersesat. Agar kaum muslimin tidak terjerumus ke dalam neraka. Karena Nabi SAW mengatakan, kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat, tempatnya di neraka. Kalau begitu, wajib bagi kita untuk memperingatkan kepada kaum muslimin. Agar jangan melakukan kesesatan-kesesatan. Agar jangan melakukan bid'ah-bid'ah. Supaya mereka tidak terjerumus ke dalam neraka. Jadi, apa yang disebutkan di sini? Tahlilan, yasinan, isra' miraj, rajaban, maulid nabi, dan lain-lain. Itu semuanya bid'ah. Kalau kita diamkan, itu sama saja kita membiarkan kaum muslimin terjerumus dalam kesesatan. Ini bukan khilaf yang dibenarkan di dalam syariat. Ini pemahaman yang salah. Ini bukan khilafiyah yang dibenarkan dalam syariat. Adapun tuduhan membesar-besarkan, justru orang yang tidak mau meninggalkan bid'ah tersebut, dialah yang membesar-besarkan masalah. Coba kalau dia tinggalkan, dia ikuti saja yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, selesai masalah. Sedangkan tuduhannya membuat umat terus berpecah belah, justru kenyataannya bid'ah itu yang menyebabkan perpecahan umat. Bukankah Nabi SAW dan para sahabatnya adalah umat yang satu? Tidak bercerai berai, tidak berpecah belah. Kenapa? Dikarenakan mereka mengikuti satu ajaran. Ajaran Rasulullah SAW. Munculnya kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah Syiah, Murji'ah, dan sebagainya. Itu karena mereka membuat bid'ah-bid'ah yang baru di dalam agama. Tidak ada yang namanya Sufiyah, Tarekat. Di masa Nabi SAW, sekarang umat berpecah belah. Sebagian mengikuti Tarekat. Dan Tarekat ini pun berpecah belah lagi. Masing-masing saling berbangga dengan Tarekatnya sendiri-sendiri. Kenapa? Karena mereka memunculkan ajaran-ajaran yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi, bid'ah-bid'ah itulah yang menyebabkan perpecahan umat. Dan perlu dipahami bahwa persatuan yang Allah inginkan bukan sekedar asal ngumpul. Asal kita baik-baikan. Asal kita tidak saling mencela. Asal kita tidak saling mencerca. Bukan itu. Tetapi persatuan yang Allah inginkan adalah persatuan di atas kebenaran. Bukan persatuan yang satu mengikuti bid'ah, yang satu mengikuti sunnah. Bukan itu. Persatuan yang Allah inginkan semuanya mengikuti sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, yakni dengan Al-Qur'an. Bukan satunya mengikuti Al-Qur'an, yang satunya mengikuti selain Al-Qur'an. Tetapi yang Allah perintahkan sama-sama mengikuti Al-Qur'an, itulah hakikat persatuan yang sebenarnya. Oleh karenanya, ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan makna jamaah, makna persatuan, beliau mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah atau persatuan itu apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Jadi banyak sekali kesalahan pemahaman mereka, salah di dalam masalah khilafiyah, salah di dalam masalah perlunya untuk saling menasihatkan, salah di dalam berbuat kebid'ahan, dan salah di dalam memahami persatuan dan perpecahan. Mereka anggap persatuan itu yang penting tidak saling mencela. Walaupun sebagian mengamalkan bid'ah, sebagian lagi mengamalkan sunnah. Sudah sendiri-sendiri. Jangan saling mengurus orang lain. Itu yang mereka pahami. Padahal bukan itu persatuan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Persatuan yang diinginkan Allah adalah persatuan di atas kebenaran. Semuanya mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang diri yang mengikuti kebenaran, lalu seluruh orang menyelisihinya, maka yang dianggap orang yang bersatu adalah satu orang ini. Dan dianggap orang yang berpecah belah, yang memecah belah umat, adalah semua orang yang menyelisih kebenaran tersebut. Baik? Wallahu'alam. Ustaz, bagaimana ini? Maunya saya rumah jangan ada TV-nya. Tapi bapak dengan anaknya belum bisa ninggalkan jika diberitahu. Jawabannya, lihat TV saja tidak boleh. Yang saya tanya Ustaz, apakah menurut yang demikian adanya amalan ibadah saya sehari-harinya dan malam apa tidak berguna? Dan hanya mendapat dosa saja? Baik. Yang pertama, telah dimaklumi keberadaan televisi di rumah seorang muslim membawa banyak sekali kemudaratan. Membawa banyak sekali kemudaratan. Adanya gambar-gambar bernyawa yang Nabi SAW bersabda, innal malaika la tadakhulu baitan fihi surah. Sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar bernyawa. Bukan saya gambar bernyawa, tapi gambar yang tidak pantas dilihat. Tidak pantas dilihat oleh seorang muslim. Yaitu gambar wanita-wanita yang membuka auratnya, bahkan perzinahan, ciuman, dan seterusnya. Setiap hari, anak-anak kita dididik dengan kejelekan-kejelekan ini. Bahkan, banyak juga siaran-siaran yang mengajarkan kesyirikan. Seperti yang saya pernah dengar, adanya acara pemburu hantu atau hipnotis sulap. Nah, film-film tentang bangkitnya seorang dari kuburnya atau orang yang sudah dibunuh lalu membalas dendam kepada orang-orang yang masih hidup dan seterusnya. Film-film yang merusak akidah. Setiap hari kita dididik, anak-anak kita dididik untuk dirusak akidahnya, dirusak akhlaknya dengan guru besar ini yang namanya televisi. Belum lagi suara-suara musik, lagu-lagu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan hal-hal yang tadinya diharamkan, yaitu khamar, sutra bagi laki-laki, perzinahan dan alat-alat musik. Jadi banyak sekali mudarat yang ditimbulkan dari yang namanya televisi ini. Maka kita berusaha untuk menghilangkannya, menyingkirkannya dari rumah. Tetapi kalau belum bisa, seperti yang ditanyakan di sini, bapak dan anak-anaknya, maka dinasihati. Dinasihati dengan lemah lembut, disampaikan dengan dalil-dalil, baik dalil dari Al-Quran dan Al-Sunnah, maupun dalil secara kenyataan dan logika yang sehat. Agar mereka paham akan bahayanya televisi ini. Adapun kalau mereka belum mau mengikuti nasihat kita, maka itu sudah kesalahan mereka. Yang penting kita sudah menasihati, dan amal ibadah kita insyaallah ta'ala tidak terpengaruh dengannya, sepanjang kita tidak turut ridho dengan kesalahan mereka. Baik, Allah alam. Setelah salat 2 rakaat, 1 pakai surat ayat kursi 10 kali, dan rakaat kedua pakai surat ikhlas 10 kali. Katanya ia mendapat keridhaan yang terbesar dari Allah. Anas meriwayatkan Nabi SAW, barang siapa yang melaksanakan salat duha membaca ayat kursi 10 kali, rakaat ke 1 dan 10 kali, surat ikhlas rakaat kedua, yang tanya ustaz, apakah betul riwayat tersebut? Ini riwayat yang palsu, tidak ada dalil yang sahih dari Rasulullah SAW. Yang benar, mau baca surat apa saja, itu dibolehkan. Ustaz, di kampung saya, kalau menguburkan mayit suka mengumandangkan adzan dan qomat. Apakah yang dicontoh oleh Rasulullah SAW? Tidak ada contohnya, tidak ada dalil yang sahih mengumandangkan adzan dan qomat di kuburan untuk menguburkan mayit. Baik, afwan pada kesempatan ini saja yang bisa kita jawab. Mohon maaf yang belum bisa kita jawab karena satu halangan. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.